nafas berat bagi si kecil. Terbawa arus melodi nasibnya, titik-titik palu iri doanya tanpa dia mengalu. Si kecil tak kunjung jadi besar, apabila ada orang berbagi rasa bagaikan tetes embun penyejuk jiwa. Tak kunjung